Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihuda wattaba farahu ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya hingga pada malam ini kita diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis ini majelis insyaallah taala majelis ya terakhir sebelum Ramadan ya, karena ya hari Jumat sudah libur, hari Jumat kegiatan KBM udah libur, besok terakhir berarti ya, hari Sabtu nanti antum ada daurah Ramadan ya, persiapan Ramadan ya, fikih Ramadan. Kemudian hari Ahad ya ada kegiatan ya kerja bakti dan berbagi. Kemudian hari Senin kosong untuk persiapan. Ya hari Selasa insyaallah taala ya kita menyongsong bulan suci Ramadan. Ya, perkiraannya hari Selasa biidznillah jalla wa ala. Karena ini penutupan, kita tidak melanjutkan materi, tapi mungkin ya sedikit pesan untuk kita semuanya agar bermanfaat bagi antum dalam menghadapi bulan Ramadan dan juga nanti yaitu ya pulang. Yang pertama, karena sekarang kita sudah di penghujung bulan Syaban, yang artinya kurang lebih ya seminggu lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, maka hendaknya bagi kita untuk mempersiapkan diri kita menyongsong bulan suci Ramadan. Ya, persiapkan pertama dengan doa. Doa supaya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Doa supaya kita diberi kekuatan dan kemudahan untuk beribadah di bulan Ramadan. Dan doa supaya kita ya diterima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Yang kedua, hendaknya kita ya mempersiapkan dengan ilmu. Ya, makanya hari Sabtu nanti insyaallah taala untuk belajar panduan puasa ya, supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, bukan hanya sekedar ikut-ikutan ya atau pakai perasaan, tidak. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Yang ketiga, hendaknya bagi kita untuk tazkiyatun nufus. Ya, membersihkan hati kita dari noda-noda. Ya, memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa itulah yang akan menghambat. Itulah yang akan memberatkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hendaknya bagi kita ya untuk memiliki niat dan tekad yang bulat. Ya. Sejak sekarang kita niatkan, kita bertekad bahwa nanti di bulan Ramadan jika Allah memberikan kesempatan kepada kita, maka kita akan berlomba-lomba di dalam kebajikan. Ya, berlomba-lomba di dalam kebajikan. Niatkan sejak sekarang, tekadkan sejak sekarang. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berwasiat kepada putranya, "Ya bunayya, inwil khair fa innaka la tazalu bi khair ma nawaitul khair. Wahai putraku, hendaknya engkau berniat kebaikan. Engkau akan senantiasa dalam kebaikan selama berniat kebaikan. Jadi kita niat yang baik, tekad yang bulat sejak sekarang ya, untuk berlomba-lomba di dalam kebajikan. Kemudian ya, hendaknya bagi kita ya, yang kelima, hendaknya kita memanfaatkan waktu bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, tidak menyia-nyiakannya. Ya, kita sibukkan hari-hari bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ibadah-ibadah yang sangat ditekankan di bulan suci Ramadan. Apa saja itu? Yang pertama, puasa. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, sholat tarawih. Yang keempat, sedekah. Yang kelima, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amalan-amalan yang sangat-sangat ditekankan bagi kita di bulan Ramadan. Kemudian ya, yang selanjutnya, agar kita memanfaatkan bulan suci Ramadan, yaitu hendaknya bagi kita untuk pandai-pandai mengatur waktu. Pandai-pandai mengatur waktu. Ya. Rancang sejak sekarang kegiatan nanti di bulan Ramadan. Pada subuh ngapain? Pada duhur ngapain? Pada asar ngapain? Ya, pada maghrib ngapain? Pada sholat tarawih ngapain? Terutama nanti kalau ketika di rumah, rancang dengan sebaik-baiknya ya, sehingga kita termasuk orang-orang yang sukses di bulan suci Ramadan. Kemudian ya, yang terakhir yang paling penting adalah istiqomah. Istiqomah. Jangan sampai semangat kita hanya di awal-awal aja, tetapi hendaknya bagi kita untuk istiqomah. Oleh karenanya, Nabi SAW ketika memasuki 10 akhir bulan Ramadan, bukan tambah merosot ya, tetapi semakin meningkat ibadahnya, semakin meningkat semangatnya ya. Nah, maka hendaknya bagi kita untuk istiqomah ya di bulan Ramadan. Lailatul Qadar diletakkan di mana? Di awal atau di akhir? Di akhir. Ya. Karena hanya orang-orang yang istiqomah yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau awal-awal ini babak penyisian, banyak yang berguguran. Tetapi orang-orang yang istiqomah, dia akan tegar sampai di penutupannya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada penutupannya. Taib. Adapun pesan ya, ya, setelah nanti antum pulang, maka ya, yang pertama, hendaknya bagi kita semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Hendaknya kita menanamkan ketakwaan ini di dalam hati kita. Jangan takut kepada manusia. Jangan takut ya hanya kepada pengurus, ustaz, atau takut kepada orang tua. Tetapi yang kita takuti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita tanamkan pada diri kita, maka dimanapun kita berada, kita akan senantiasa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saleh. Bukan hanya kita saleh selama di pondok saja, tetapi selama di rumah pun kita akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ini wasiat yang sangat penting. Wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasiat Nabi Muhammad, wasiat para ulama ussalaf ya, mereka senantiasa mewasiatkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ayyuhal ikhwah ya, hendaknya ya kepulangan antum semuanya itu digunakan untuk ya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, mumpung antum pulang bertemu dengan keluarga, terutama dengan orang tua, maka gunakan untuk ibadah yang mulia ini. Apa ibadah yang mulia ini? Yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Antum sudah diajari ya bahwasanya hak orang tua itu adalah sangat besar, bahkan digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Wa'budu waha wa wassainal insana biwalidayh. Ya. Apa juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana. Maka hendaknya bagi kita untuk menerapkan akhlak yang mulia ini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ya, tunjukkan bahwa kita setelah ngaji ilmu agama, setelah belajar di pesantren, akhlak kita lebih baik. Kita menjadi lebih sopan. Jadi ada perubahan, ada hasil. Ya, percuma antum ya belajar ilmu agama, belajar di pesantren, tapi ternyata akhlaknya tidak ada perubahan yang lebih baik. Bahkan sama seperti ya ya anak-anak yang lainnya. Ya, jangan. Ya taliba ilmin Nabi Muhammadin, ma antum wa siwakum bisawa. Wahai penuntut ilmu, kalian tidak sama seperti ya manusia-manusia yang lainnya. Kalian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian dikehendaki oleh Allah kebaikan. May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Ya. Nah. Kemudian ayyuhal ikhwah, ya. Pesan juga adalah hendaknya bagi antum semuanya untuk memperhatikan masalah akhlakul karimah. Ya, masalah akhlak ini penting. Makanya pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa'ad bi sayyi'atal hasanati tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, berakhlaklah yang baik. Bagaimana akhlak kita kepada orang yang lebih tua? Bagaimana akhlak kita dengan teman? Bagaimana akhlak kita dengan saudara? Ya, bagaimana akhlak kita dengan tetangga? Ya. Maka ini harus kita praktekkan dan kita ya perhatikan. Jangan sampai kita belajar ilmu tapi kita tidak mempraktekkannya. Ya. Nah, kita harus mencurigai diri kita tatkala kita tidak mempraktekkan ilmu kita. Man izdada ilman walam yazdad huda, ya, siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah akhlaknya, maka berarti ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Nah. Kemudian ayyuhal ikhwah, hendaknya bagi kita semuanya untuk berusaha menjadi ya kunci-kunci pembuka kebaikan. Inna min ibadillah mafatiha lil khair maghaliqa lisyarr. Di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk berusaha bagaimana menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kita harus jadi teladan yang baik. Ingat, antum membawa nama baik penuntut ilmu. Antum membawa nama baik identitas santri. Antum membawa nama baik ya identitas pondok, ya. Maka ini harus dijaga baik-baik kehormatan tersebut dan kemuliaan tersebut, ya. Nah. Kemudian juga ya di antara wasiat selanjutnya adalah hendaknya bagi kita untuk waspada dari fitnah media sosial, ya, TV dan teknologi-teknologi modern, HP beserta ya berbagai aplikasinya yang kerap kali menjerumuskan kita kepada dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ya, lebih-lebih antum di bulan suci Ramadan. Ya, jangan sampai wah ini mumpung di rumah, mumpung boleh, ya di pondok nggak bisa, ya akhirnya balas dendam. Ya, ya hendaknya kita tadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ingat bahwa kita belajar tujuannya adalah untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Ya, kita belajar untuk menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ayyuhal ikhwa, ya hendaknya bagi kita untuk hati-hati dalam pergaulan. Ya, cari teman-teman yang baik dan hindari teman-teman yang buruk. Ya, karena teman memiliki pengaruh yang sangat besar. Al mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia memperhatikan dengan siapa dia berteman. Ya, nah ini perhatikan. Jangan sampai nanti salah pergaulan, sehingga nanti berefek, akhirnya gak mau balik ke pondok lagi. Ada sebagian seperti itu ya. Santri pas liburan, ketemu sama teman-teman lamanya lagi, akhirnya apa? Gak mau ke pondok lagi. Karena ketularan, ya, ketularan dengan teman-teman yang dulu wah enakan, ya, di sini aja, nggak usah mondok, agak enak, terikat ini, itu, dan sebagainya. Jadi cari teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh, yang bisa menggandeng tangan antum menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengingatkan antum dari kesalahan, ya. Nah, ini teman-teman yang baik. Baik. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Baik. Ini ada kiriman buku buat tadi ya. Siapa tadi yang bisa nyebutkan untuk murojaah? Ada hadiahnya. Buku panduan menulis buku. Biar antum jadi penulis. Padahal tadi yang pertama wasiat-wasiat untuk menyambut bulan suci Ramadan, apa yang perlu dipersiapkan? Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa apa? Doa minta jodoh atau doa supaya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan? Doa apa lagi? Supaya diberi kekuatan untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Yang ketiga, doa. Doa supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Yang kedua, menuntut ilmu. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Naam, ahsant. Fadal. Baik, yang ketiga. Naam. Istiqomah di bulan Ramadan. Naam, jangan awal-awal aja. Baik, sudah. Tadi ada beberapa pesan ketika nanti pulang, apa aja? Nah. Ya, antum. Yang pakai masker. Banyak yang sudah mulai kendor gak pakai masker. Apa? Bertakwa kepada Allah SWT. Nah, pakai baju takwa atau gimana? Bertakwa kepada Allah. Ya, itu merasa takut kepada Allah. Merasa diawasi oleh Allah SWT. Nah. Baik. Yang kedua, waduh, bingung ini, padahal. Yang kedua apa? Nah, ya digunakan untuk birrul walidain, ahsan. Taib. Yang Yaudah, yang ketiga. Hah? Berakhlak yang baik. Baik, habis. Sawa nanti pas daurah ya. Pas daurah Ramadan. Kita masih bertemu lagi insyaallah taala di bulan Ramadan 8 hari. Insyaallah. Ada daurah Ramadan nanti sudah jadi. Ini tadi barusan dikasih mukorornya. Nanti gratis buat santri. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan. Kita cicil beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Apa hukum bercerita tapi bohong? Ya enggak boleh. Ya bohong itu dosa. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wailul lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Wailul lahu, wailul lahu." Celaka orang yang bercerita ya tetapi dia berbohong dengan tujuan untuk apa? Membuat pendengarnya apa? Tertawa. Ini sering kan? Lawak misalkan atau apa biasanya? Stand up comedy. Nah, cerita-cerita dengan tujuan untuk membuat penonton tertawa, tapi isinya bohong. Ya, mengada-ngada. Maka ini dosa. Kata Nabi wail. Wail itu adalah celaka. Jadi enggak boleh. Afan Ustaz, apa saran Ustaz untuk target kelas MTS 1, 2, dan 3? MTS target utamanya adalah ya menguasai apa? Bahasa Arab ya, dan bisa membaca dengan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah ya, nahwu dan sharaf. Antum harus perkuat di situ karena ini inti antum penguasaan ilmu ya. Jadi kita di setiap jenjang ada target ya. Misalkan di kelas SD ada target utamanya adalah hafalan Al-Quran, tapi kalau di MTS target utamanya adalah ya menguasai bahasa Arab ya, bisa membaca kitab gundul dengan lancar sesuai dengan kaidah-kaidahnya ya, dan ditambah dengan kita memahami ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu akidah, ilmu fikih ya, ilmu-ilmu alat terutama ya. Makanya kalau di kelas ya, terutama kelas 3-nya itu sudah mempelajari ilmu-ilmu alat ya, ilmu usul fikih, qawaid fikih, mustalah hadis dan sebagainya. Karena itu adalah dasar-dasar ya ilmu, dasar-dasar ilmu. Nah, Fanusat, anak punya saudara yang belum kenal sunnah. Ketika ada acara tahlilan wafatnya orang tua ibu anak tidak ikut acara tersebut. Dan anak takutnya ada permusuhan atau omongan belakang. Tidak usah takut. Ya, al-mutamassiku bisunnati yauma idzin qalqabidi alal jamar. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di akhir zaman, ya, maka dia memegang seperti memegang bara api. Yang penting kita tetap berakhlak yang baik. Ya, kita menghadapi masyarakat tetap ya, kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, prinsip-prinsip agama kita. Tapi dalam hal-hal yang lain yang tidak bertentangan, maka kita tetap berbuat baik kepada mereka. Jangan anti bermasyarakat, tidak bermasyarakat sama sekali, tapi juga jangan larut kebablasan sehingga hal-hal yang bertentangan dengan agama pun kita lakukan hanya demi mendapatkan keridhaan masyarakat. Jadi kita harus bersikap tengah-tengah. Ya, jangan enggak bermasyarakat, salah juga. Ya, jangan juga larut dalam bermasyarakat, juga jangan. Kita bermasyarakat sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama itu tidak bertentangan, maka kita bergaul dengan masyarakat dengan baik. Tapi kalau dalam hal-hal yang bertentangan dengan agama, maka hendaknya bagi kita untuk tidak mengikuti mereka. Ustaz, nanti pas liburan kegiatan ba'da maghrib apa yang pas? Lanjut makan. Baik. Ba'da maghrib ya, membaca Al-Qur'an. Ya, untuk membaca Al-Qur'an. Ahsan. Ya. Nah, kan biasanya makannya kapan? Sebelumnya, sebelum sholat sudah. Atau kalau misalkan ronde kedua ya enggak usah terlalu banyak-banyak lah. Nanti malah males. Ya, terawihnya. Ya. Ahsan sebelum sholat sudah makan. Ya, nanti ba'da maghrib ya kita membaca Al-Qur'an, ya. Ba'da terawih udah lapar, nah itu nambah lagi ronde kedua. Nah. Begitu ahsan. Baik, apakah mandi Jumat itu mandinya sama dengan mandi besar? Ya. Sifatnya sama seperti mandi besar, ya. Mandi Jumat, ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu hukumnya adalah wajib bagi setiap yang sudah baligh. Baik. Apa ini? Afan Ustaz, mengapa di dalam bab wudu ada bab buang hajat? Sama-sama dalam masalah apa? Toharah. Dalam masalah toharah. Jadi bab wudu, bab qada'ul hajah itu sama-sama ya dalam satu payung, yaitu bab apa? Kitabut Toharah. Jadi sebagian pembahasannya ya itu disebutkan beriringan karena sama-sama dalam masalah apa? Toharah. Ya, karena kita tahu qada'ul hajah itu berkaitan dengan bersuci juga dari hal yang najis. Ya, demikian juga wudu. Ya, demikian juga wudu. Wudu itu adalah menghilangkan hadas dan najis. Bagaimana pendapat antum tentang orang yang sering sholat malam tapi masih sering maksiat? Mudah-mudahan sholat malamnya ya nanti akan mengerem dia dari apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, tentu seorang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian masih bermaksiat kepada Allah, jangan salahkan kemudian ibadahnya. Ya. Tapi yang dia salahkan ada dirinya. Ya, barangkali ketika dia sholat masih belum ikhlas, ya. Masih tidak khusyuk dan sebagainya. Ya. Nah. Jadi mudah-mudahan keistiqomahan dia dalam sholat, rajinnya dia dalam sholat akan mengerem dia dari apa? Kemaksiatan kepada Allah SWT. Jangan kemudian, wah percuma sholat. Ya, toh maksiat tetap apa? Jalan. Ya udah enggak usah sholat. Nah, ini malah keliru. Tetap sholat. Ya, mudah-mudahan dengan tetap dia sholat, suatu saat akan apa? Mengerem dia dari kemaksiatannya. Hanya diperbaiki. Ya, diperbaiki cara sholat dia. Mungkin ada yang tidak ikhlas, ya, masih tidak khusyuk dan lain sebagainya. Ustaz, apa baik, apakah boleh sholat sunnah seperti sholat terawih dengan langsung 4 rakaat? Sholat terawih ada beberapa sifat. Ada 2 rakaat, 2 rakaat, dan ini yang paling masyhur, ya, pendapat jumhur ulama. Dan ya, dalam sebagian riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya sholatnya 4-4. Ya, sholatnya 4-4 seperti dalam hadis Aisyah. Sehingga sebagian para ulama mengatakan boleh 4 rakaat, 4 rakaat. Jadi ini termasuk ikhtilaf tanawwu ya, al-ibadat al-waridah ala wujuhin mukhtalifah. Ibadah yang memiliki beberapa model. Ya, jadi boleh 4, boleh 2 rakaat. Tapi yang paling sering dilakukan oleh Nabi SAW adalah 2 rakaat. Maka hendaknya ini yang dilakukan. Tapi kalau misalkan ada yang 4 rakaat, ya kita tidak mengingkarinya. Ya, tidak mengingkarinya. Apa maksud dari memperbanyak puasa pada bulan Syawal? Kok Syawal? Sya'ban mungkin ya. Apa kita boleh puasa sesuka hati atau segala puasa sunnah ya yang ada dalam satu bulan boleh kita lakukan semua? Misal puasa Dawud, Ayyamul Bid, Senin, Kemis dan lain. Ya. Tolong Ustaz, ana takut amal ana tidak diterima. Ya, boleh ya memperbanyak. Itu berarti bukan hanya Senin Kemis saja, bukan hanya puasa Dawud saja, boleh. Ya semua. Ya semuanya adalah ya diperbolehkan. Yang jelas jangan satu bulan penuh. Jadi sebagian harinya ada yang yang tidak puasa. Ya. Jelas? Karena dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW itu tidak puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Jadi itu hanya memperbanyak puasa sunnah. Ya, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya, mau puasa Senin Kemis, mau puasa Dawud, mau digabung semuanya, itu hukumnya adalah apa? Boleh. Ya, boleh saja. Karena kalau kita mengatakan cuma Senin Kemis saja, berarti Nabi enggak memperbanyak dong. Apalagi dalam riwayat yang lain, itu disebutkan bahwasanya Nabi SAW puasa sebulan penuh. Ya, sampai ada riwayat seperti itu. Tapi digabung para ulama ya dengan mengatakan maksudnya Nabi itu saking seringnya sehingga dikatakan oleh sebagian sahabat ya sampai sebulan penuh. Padahal tidak. Padahal tidak. Ustaz, sebentar lagi kita mau pulang. Tolong Ustaz nasihati kita para santri. Ya sudah tadi sudah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mungkin nanti biasanya juga menjelang kepulangan ada beberapa ustadz yang mungkin nanti memberikan tausiah biar lebih mantap lagi. Karena kita butuh untuk nasihat ya, karena kita ini kalau enggak diingatkan seringnya apa? Lupa. Seringnya lupa. Apakah air mustakmal yang keluar dari mulut seseorang ya suci dan mensucikan, paham gak? Ya, mainan misalkan, semprot-semprotan, itu suci apa enggak airnya? Atau najis? Suci, hukum asalnya suci. Rasulullah SAW pernah nyemprotkan air ke anak kecil. Ya, mainan, ya, nyemprotkan air ke anak kecil. Majjani Rasulullah SAW majjah. Ya, Rasulullah SAW menyemprotkan air ke saya. Itu dikatakan oleh sebagian sahabat. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Seorang misalkan kadang-kadang nih sebagian santri kadang-kadang juga gitu. Habis berkumur disemprotin ke temannya misalkan. Ya, najis apa tidak? Tidak. Hukum asalnya adalah tidak najis. Baik. Apa hukumnya kita puasa di bulan Sya'ban tiap hari? Ya, kalau tiap hari, tapi yang penting tidak sebulan penuh, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Ini puasa mutlak misalkan, tidak mengapa. Ya, yang jelas jangan sebulan penuh. Jadi kasihlah ya sehari, dua hari, tiga hari yang tidak berpuasa, itu ada bolongnya. Ya, sehingga tidak sama seperti Ramadan. Ya, tidak sama seperti Ramadan. Yang tidak boleh adalah kalau 30 hari itu full antum gak ada yang batal sama sekali. Itu gak boleh. Karena menyerupai bulan Ramadan. Ya. Rasulullah SAW tidak pernah puasa sebulan penuh ya kecuali bulan Ramadan. Bagaimana cara melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan? Ya, caranya melawan hawa nafsu. Ya, kita lawan hawa nafsu kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus ya membaca Al-Qur'an, ya terus mendengarkan nasihat-nasihat, ya terus kita perlu untuk mendengarkan nasihat, perlu membaca ayat-ayat Al-Qur'an, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya melawan hawa nafsu kita. Kemudian salah satu kiatnya juga adalah kita mengingat kematian. Ingat bahwasanya kita semuanya pasti akan mati. Ya, demikian juga di antara kiatnya juga adalah jauhi hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, teman-teman, alat-alat, tempat-tempat yang bisa menjerumuskan kepada kita kepada kemaksiatan, jauhi, tinggalkan. Nah, saya kira itu yang bisa kita bahas. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Ya, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dan memberikan kepada kita kekuatan dan kemudahan untuk beramal saleh ya di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.